Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan pembicaraan kita dari pembahasan kitab Al-Wajibat. Kita sampai pada pembahasan tentang tauhid, anwa'u tauhid, macam-macam tauhid. Dan kita sedang dalam pembahasan tauhid asma' wa sifat. Tauhidul asma' wa sifat. Tauhid tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah sampaikan di antara pentingnya pembicaraan tentang asma' dan sifat Allah. Kemudian kita juga telah sampaikan sekilas tentang kaidah bagaimana kita mengimani tentang asma' dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada pembicaraan ayat yang beliau bawakan di situ, pembahasan tentang tauhidul asma wa sifat. Beliau bawakan dua ayat. Yang pertama yaitu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas yang bunyinya kita semuanya insyaallah tidak ada yang tidak hafal. Hafal? Alhamdulillah. Surat Al-Ikhlas bunyinya bagaimana coba? Jangan-jangan lupa. Ayo bagaimana? Ya, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan ya Rasulullah SAW, Allahu ahad. Allah adalah ahad, adalah tunggal, satu-satunya. Allah ahad fi rububiyyati, Allah ahad fi uluhiyyati, Allah ahad fi asma'i wa sifati. Sehingga Allah SWT ahad satu-satunya dalam hal rububiyyah, dalam hal uluhiyyah, dalam hal asma' wa sifat. Kemudian Allahu as-samad. Allah adalah as-samad. As-samad itu tempat bergantungnya seluruh para makhluk. Seluruh para makhluk bergantung kepada Allah SWT. Dan Allah sama sekali tidak membutuhkan kepada makhluk. Makhluk yang totalitas membutuhkan Allah SWT. Sehingga Allah katakan, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semuanya adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang mutlak membutuhkan Allah. Allahu samad, Allah tempat bergantungnya seluruh para hamba, para makhluk. Tidak ada makhluk yang tidak membutuhkan Allah. Maka dikatakan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibn Al-Qayyim, semua kehilangan tentang sesuatu ada gantinya, kecuali kehilangan tentang Allah. Kehilangan Allah enggak ada gantinya. Adapun antum kehilangan harta, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan bisa ada gantinya semuanya. Tetapi kehilangan Allah enggak ada gantinya. Karena Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang bisa mencukupi, enggak ada yang bisa menggantikan. Allah yang mengurus segala-galanya. Dan segala-galanya bergantung mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Kita akan mengambil faedah ikhwati fillah kaitannya dengan apa yang sedang hari-hari ini yakni menjadi bagian akidah keyakinan ini orang lain. Tetapi Islam berbicara. Dan di antara yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin menganggap ringan sesuatu yang sangat berat. Menganggap ringan sesuatu yang sangat berat. Kalau Allah katakan, ikhwan, langit hampir saja pecah, bumi hampir saja terbelah, gunung hampir saja runtuh, berarti perkaranya besar enggak? Berat. Oh, sangat berat. Yang sampai bisa menyebabkan langit hampir-hampir pecah, bumi hampir-hampir terbelah, gunung hampir-hampir runtuh. Takadus samawatu yatafattarna minhu watangsyaqqul ardu watakhirrul jibalu hadda anda'u lirahmani walada wama yambagi lirahmani ayyattakhida walada in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Allah katakan, ikhwan, hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung runtuh, gara-gara ucapan manusia yang mengatakan Allah mengambil anak. Sedangkan tidak pantas sama sekali Allah SWT mengambil anak. Semua, kata Allah, semua yang di langit dan di bumi, mereka semuanya akan datang kepada Allah sebagai hamba. Mereka semuanya akan datang kepada Allah sebagai hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda. Semua nanti di akhirat, ikhwan, akan diabsen oleh Allah, dihitung satu persatu. Laqad ahsahum wa addahum adda. Akan diabsen oleh Allah satu persatu dan tidak ada yang terlewatkan. Semua akan datang kepada Allah. Kulluhum ya'tihi yaumal qiyamati farda. Lalu setiap orang akan datang kepada Allah menghadap Allah masing-masing sendiri-sendiri. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menafikan, menolak dari dirinya memiliki walad, memiliki anak. Karena memiliki anak menunjukkan adanya kebutuhan kepada anak tersebut. Dan Allah tidak membutuhkan yang lainnya. Dan Allah katakan, Mattakhadallahu min waladin. Wa makana ma'ahu min ilahin. It. La dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa ala ba'dhum ala ba'dhin subhanallahi amma yasifun. Allah katakan, tidak pantas Allah tidak pernah mengambil anak, dan tidak ada ilah yang bersama dengan Allah, tidak ada sesembahan yang bersama dengan Allah. Seandainya ada sesembahan selain Allah, masing-masing ilah ini pasti akan mengurus ciptaannya sendiri-sendiri. Dan masing-masing ilah ini akan saling menguasai ilah yang lainnya. Akan tarung ilah satu dengan ilah yang lainnya. Mungkin mungkin throw sama-sama. Mungkin menang, mungkin kalah. Kemudian Allah katakan, subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah dari semua yang mereka sifatkan. Allah tidak memiliki anak dan tidak ada ilah yang bersama dengan Allah SWT. Semua adalah hamba Allah. Semua hamba Allah SWT. Ikhwati billah, kalimat Allah punya anak ini akidah yang besar, akidah yang berat dan parah. Kemudian antum ucapkan selamat, Anda telah berakidah batil, kafir, musyrik dan menempati jahanam. Begitu? Selamat, Anda telah menjadi kafir, musyrik, dan akan menempati jahanam. Kalimatnya cocok gak? Ya tentu gak cocok. Bagaimana antum punya keyakinan kayak gitu? Islamnya mengajarkan ini perkara yang sangat membuat Allah murka. Kan hanya ucapan. Supaya saling melegakan, enak, gak ada rasa apa-apa lagi. Bagaimana antum tidak merasa apa-apa lagi? Allah disekutukan, Allah dikafir, Allah ini diingkari, Allah dibuat murka. Bagaimana antum merasa enak-enak aja? Enggak bisa. Ikhwan fillah, kalau orang lain suruh mengucapkan kalimat yang semisal dengan kalimat ini, apa mau juga? Dibuat dalam sebuah dialog. Kalau Anda bilang itu kan hanya ucapan, mengucapkan aja lah. Coba kalau umpamanya antum suruh orang kafir, Yahudi atau Nasrani atau Hindu atau Buddha, coba kamu ucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mau enggak kira-kira? Mau enggak? Kan hanya ucapan, mengucapkan aja, kan hanya ucapan. Oh enggak, keyakinan saya enggak begitu, saya enggak mengucapkan. Sama. Keyakinan saya tentang apa yang Anda miliki itu batil sebatil-batilnya dengan akidah yang Allah ajarkan kepada kita kaum muslimin. Coba Allah terangkan dalam surat Al-Ma'idah. Kurang gamblang bagaimana Allah katakan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih ibnu maryam. Sedangkan Al-Masih ibnu maryam itu bagaimana? Apa yang dia lakukan? Allah katakan wa qala al-masihu, dan berkata al-masih, ya bani Israel, ubudullaha rabbi wa rabbakum. Wahai bani Israel, sembahlah Allah, Allah itu Rabb sesembahanku dan Rabb sesembahan kalian. Ini dakwahnya Nabiullah Isa. Lalu Isa tegaskan lagi, innahu man yusriku billahi faqad haramallahu alihil jannah wa ma'wahu jahannam wa ma'wahu nar wa malid dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang musyrik, kata Isa, Allah haramkan baginya surga, dan Allah akan tempatkan dia di neraka. Wa malil dhalina min ansar, dan orang zalim tidak ada penolong. Ini ucapan Isa. Isa berdakwah dengan dakwah tauhid sebagaimana semua nabi dan rasul mendakwahkan tauhid. Enggak berbeda dakwah Isa dengan dakwahnya semua nabi dan rasul. Kemudian Allah katakan lagi, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Ayat berikutnya. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu satu di antara yang tiga. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah satu di antara yang tiga. Lalu Allah jelaskan bagaimana, wa ma min ilahin illa ilahun wahidun. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya bukan ilah yang hak. Allah tidak mengambil anak, tidak ada ilah yang bersama Allah, sehingga tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ingatkan kepada orang yang mengucapkan kalimat yang sangat batil itu, wa illam yantahu amma yaqulun, kalau mereka tidak berhenti dari ucapan mereka yang sangat batil itu, layamassanalladzina kafaru minhum adzabun alim. Orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Lalu Allah jelaskan tentang siapa itu Isa. Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Adapun Isa ibnu Maryam itu tidak lain adalah seorang rasul yang telah berlalu rasul-rasul yang lainnya sebelum Isa, sehingga Isa salah satu di antara rasul Allah. Isa bukan Allah, bukan anak Allah. Isa bukan salah satu di antara tiga oknum Tuhan. Isa adalah Abdullah wa Rasuluh. Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, kemudian Allah katakan pula, wa ummuhu siddiqah, dan ibunya itu seorang siddiqah, wanita yang jujur, bukan wanita pendusta, wanita yang suci, wanita yang menjaga harga dirinya. Sehingga Allah katakan, wa Maryam ibnata Imran ahsanat allati ahsanat farjaha, dan Maryam ibni Imran ibnata Imran yang menjaga kemaluannya. Ibunya wanita suci. Isa adalah hamba dan rasul Allah. Tidak sebagaimana ucapan orang Yahudi, Isa adalah anak jadah. Tahu anak jadah? Anak jadah enggak tahu? Hah? Anak zina. Isa bukan anak jadah, bukan anak zina, dan ibunya bukan pelacur. Imra'atun baghiyah. Allah yang membela Maryam adalah wanita imra'atun allati ahsanat farjaha. Kemudian Allah katakan bahwa keduanya itu kana yakulani ta'am. Isa dan ibunya itu makan makanan. Coba kira-kira apa yang hubungannya? Allah bicara tentang Isa dan ibunya, lalu Allah terangkan keduanya itu makan makanan. Apa kira-kira? Arti pentingnya apa di situ? Iya, Isa dan ibunya itu makhluk. Makan makanan seperti Anda, dan kalau makan makanan itu pasti nanti ke belakang akan mengeluarkan kotoran. Mosok Tuhan mengeluarkan kotoran? Enggak layak. Ini penghinaan Allah kepada orang punya keyakinan yang keliru tentang Isa dan ibunya. Nanti ikhwat, di hari akhir kelak Isa akan ditanya oleh Allah tentang apa yang diyakini oleh sebagian manusia tentang Isa dan ibunya. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, ketika Allah mengatakan kepada Isa ibn Maryam, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ya Isa, kamukah yang mengatakan bahwasanya, kamukah yang mengatakan, wahai manusia, jadikan saya dan ibu saya menjadi dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, berkata Nabiullah Isa, subhanak, masuci engkau ya Allah, masuci engkau ya Allah, masuci engkau ya Allah, dari aku mengatakan perkataan yang bukan menjadi hak saya. Subhanak, ma yakunu an akula ma laisa li bihaqqin. Masuci engkau ya Allah, dari aku mengatakan apa yang bukan menjadi hakku untuk mengatakan. In kuntu qultuhu faqad alimta. Seandainya aku pernah mengucapkan kalimat itu ya Allah, pasti engkau mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak tahu apa yang ada dalam dirimu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau zat yang Maha mengetahui segala perkara yang gaib. Ma qultu lahum, tidaklah yang aku ucapkan kepada mereka, illa ma amartani bi, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengucapkan kepada mereka. Apa itu? U'budullaha rabbi wa rabbakum, wahai bani Israel, sembahlah Allah yang Allah itu Rab sesembahanku dan sembahan kalian. Ini ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang Nabiullah Isa. Bagaimana kalimat seperti ini akan dibilang gampang, dibilang ini kalimat yang tidak seberapa, kalimat yang ringan? Ini yang Allah katakan, ikhwan, wa tahsabuna hayyinan wa huwa indallahi adzim. Kamu sangka perkaranya itu ringan, sedangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Hanya ucapan selamat Natal aja. Apalagi dalam rangka menjaga kerukunan dan toleransi. Ikhwan fillah, antum dan kita perlu tahu. Satu, agama kita ini agama yang menggabungkan antara akidah dan akhlak. Akidah, agama yang menggabungkan antara akidah dan akhlak. Bagaimana kita berakidah tentang Allah Subhanahu wa taala dan memberikan haknya Allah sepenuhnya, dan bagaimana kita berakhlak dengan para hamba Allah, dan akhlak ini juga cerminan daripada akidah. Berkaitan dengan akidah, akidah Muslim adalah la ilaha illallah. Ini tidak bisa ditawar dengan apapun, enggak bisa. Rasulullah SAW ketika mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, banyak orang memberikan tawaran-tawaran dan menekan beliau untuk tidak mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Sampai beliau mengatakan, "Law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadzal amra." Seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah la ilaha illallah, la atruku. Tidak akan aku tinggalkan dakwah ini sampai Allah memenangkan urusanku atau Allah menghancurkan perkaraku. Tidak bisa ditawar. Ketika mereka mengajukan lagi, ayolah Muhammad, kita gini ajalah, kompromi aja, enak-enakan aja. Setahun saya tak nyembah sesembahanmu. Sehingga kalau umpamanya ada dalam agama itu sesuatu kebaikan, aku sudah merasakan dan aku sudah melaksanakan. Setahun berikutnya kamu menyembah sesembahanku. Sehingga kalau dalam agamaku ada kebaikan, kamu sudah pula mengambil dan melaksanakan. Enak, gak usahlah ada bersitegangan masalah agama kayak gitu. Bagaimana? Ada tawaran begitu? Gimana ikhwan? Gedek. Rasulullah nunggu jawaban dari Allah SWT. Allah turunkan ayat, yang ayat ini adalah akidah praktis, bagaimana anda bersikap dalam perkara akidah. Apa ayatnya? Allah turunkan ayat, Qul, sampaikan ya Rasulullah SAW kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, wahai orang yang kafir, wahai orang yang menolak kalimat la ilaha illallah, wahai orang yang tidak mau bertauhid, wahai orang yang musyrik, wahai orang yang kafir, ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, sampai hari kiamat saya tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. A'bud ini fi'il madhi atau fi'il amr? Belajar bahasa Arab enggak? Fi'il amr. Fi'il madhi atau fi'il amr? A'bud madhi. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi atau fi'il amr, ikhwan? Fi'il amr. La a'budu. A'budu. Fi'il amr atau fi'il madhi? Hah? Fi'il mudhari'. Antum kalau ujian salah semua. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu diantaranya lil istimrar, faedahnya itu untuk terus menerus sampai hari kiamat. Oh, saya enggak akan pernah nyembah pangkalan sembah. Jawaban yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala dalam urusan kayak ginian. Dan Allah tutup dengan kalimat lakum dinukum waliyatin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Kalau kamu mau kafir, musyrik, silahkan sak kanyangi, sak gelemu, silahkan anda lakukan agama anda sekarmu. Bagiku saya juga akan bertauhid kepada Allah sebagaimana Allah perintahkan. Masing-masing telah jelas. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Allah katakan juga, yaitu antum bariuna mimma a'malu wa anna bariun mimma ta'malun. Kalian wahai orang kafir pasti berlepas diri tentang apa yang aku lakukan dari mentauhidkan Allah, melaksanakan syariat, sebagaimana aku juga berlepas diri kepada kalian, perbuatan kalian. Kullun ya'malu ala syakilatih. Masing-masing orang, masing-masing kelompok akan beramal sesuai dengan bentuk keyakinan mereka. Kalau kita muslim, kita akan beramal dengan keyakinan Islam kita. Kalau mereka kafir, musyrik akan beramal dengan kekafiran dan kesyirikan mereka. Allah telah letakkan prinsip-prinsip bagaimana kita beramal dalam perkara agama ini. Sehingga amal kita dalam masalah ini, ikhwat, itu berangkat titik tolaknya dari al-wala' wal-bara'. Dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha, sikap menolak semua kebatilan yang tidak mencocoki dengan kebenaran yang Allah ajarkan. La, enggak. Jadi kalau ada pendidikan barat, jangan pernah mengucapkan untuk anak, jangan. Oh, enggak bisa. Islam pertama kali mengajarkan, jangan. La, jangan. Jangan syirik, jangan kufur, jangan nifak, jangan menjadi ahli batil. Barat mengajarkan, jangan kamu ajarkan pada anak kalimat jangan. Oh enggak. Islam mengajarkan pertama kali, la, jangan. Untuk perkara yang batil, la, enggak. La ilaha illallah. Ini sikap. Ini al-wala' wal-bara'. Lalu amalan praktisnya kayak siapa? Kayak Nabiullah Ibrahim. Yang Allah jadikan contoh yang sangat jelas bagi ahli tauhid. Yang Allah jadikan imam bagi ahli tauhid. Apa kata Allah? Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim. Ingatlah ketika Ibrahim dan para rasul yang bersama Ibrahim, mereka menegaskan pada kaumnya. Apa kepenegasannya ikhwan? Inna bura'u minkum. Kami berlepas diri membenci kalian semuanya. Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, dan semua yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan telah jelas nyata gamblang permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian. Seorang mukmin tidak akan mencintai syirik. Seorang mukmin tidak akan mencintai kekafiran. Seorang mukmin tidak akan mencintai kebatilan. Kenapa? Karena Allah membenci kebatilan, Allah membenci syirik, Allah membenci kekafiran. Dan seorang mukmin akan membenci apa yang Allah benci, mencintai apa yang Allah cintai. Itu tuntutan iman kayak gitu, enggak bisa tidak. Nabi katakan ikhwan, awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bukhdu fillah. Sekuat-kuatnya tali iman itu mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Sekuat-kuatnya tali iman itu mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Apa yang Allah cintai, dia cintai. Apa yang Allah benci, dia benci. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa atta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka telah sempurna imannya. Iman itu menuntut kayak gitu. Tidak bisa. Dalam perkara akidah ikhwan, tidak boleh mudahanah. Dalam perkara akidah tidak boleh mudahanah. Apa mudahanah? Mudahanah apa? Basa-basi, enggak boleh. Basa-basi maksudnya itu ya tepo seliro sekedar nyenengkan. Oh, enggak bisa, enggak bisa. Basa-basi dalam mereka itu enggak bisa. Allah Subhanahu wa taala katakan, ikhwat, qad nazzala fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Allah telah turunkan dalam kitabnya kalau ayat Allah itu diingkari atau ayat Allah itu dijadikan barang olok-olokan. Mengatakan Allah punya anak itu mengingkari ayat Allah atau tidak, ikhwan? Mengolok-olok Allah atau tidak? Mengolok-olok, istihza, kufur dan istihza. Apa kata Allah? Fala taqudu ma'ahum. Jangan kalian duduk bersama dengan mereka. Enggak boleh. Duduk bersama dengan ahlul batil tidak boleh. Hatta yahudu an haditsin ghairi, sampai mereka bicara yang lainnya. Idan, kalau kamu tidak berbuat seperti itu, misluhum, kamu berarti sama dengan mereka. Ini apa yang Allah katakan tentang sikap seorang mukmin. Tidak boleh seorang mukmin itu duduk di tengah-tengah mereka, walaupun Anda pejabat. Tidak boleh. Kalau pejabat muslim tetap tidak boleh. Ikhwan fillah, termasuk memberikan dukungan dalam bentuk apapun, memakai atribut apapun, tidak boleh. Nabi ketika menerima kehadiran Adi bin Hatim, waktu itu Adi bin Hatim memakai kalung salib, sedangkan dia telah muslim, tadinya dia Nasrani. Apa kata Nabi? Ya Adi, itroh anka hadal wathan. Ya Adi, buang itu. Berhala yang nempel di kami itu buang. Nabi tidak ingin seorang muslim dia ada yang nempel perkara jahiliyah atau bahkan kesyirikan dalam dirinya. Sehingga ini bukan sekedar soal ini teposiro toleransi, bukan. Ini masalah yang berkaitan dengan keyakinan, yang berkaitan dengan akidah seorang muslim. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, walladzina hum la yasatuna zura. Ibadur Rahman itu tidak boleh dia menjadi saksi kebatilan-kebatilan. Yang para ulama di antara mengatakan yaitu mereka hadir di a'yaduhum, hadir fi a'yadihim, di hari raya mereka tidak boleh. Kan itu jahiliyah dan bahkan kekafiran dan bahkan kesyirikan. Ikhwan billah rahimanillah, adapun orang yang mereka membolehkan dengan ucapan-ucapan semisal itu, ada di antara dua kemungkinan. Satu, mereka jahil minal juhala. Jahil minal juhala, mereka adalah bodoh di antara orang-orang bodoh, karena Allah telah tegaskan dengan segamblang-gamblangnya berkaitan dengan perkara itu. Satu. Yang kedua, imma mereka adalah min a'immatil dhalal. Mereka termasuk di antara pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Ini yang dikhawatirkan Nabi. Inna akhafu alaikum al-a'immatal mudhillin. Yang sangat aku khawatirkan menimpa kalian, ini pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Ingat ikhwan, akidah kita yang seperti ini bukan berarti kita diajari zalim. Oh, enggak. Islam mengajarkan adil seadil-adilnya, walaupun pada orang kafir dan musyrik, dan Allah haramkan zalim secara mutlak. Apa kata Allah, ikhwan? Kebencian Anda wahai kaum mukminin kepada orang kafir dan musyrik jangan sampai membuat Anda tidak berbuat adil. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian Anda kepada orang yang Anda benci kepada satu kaum, jangan sampai kebencian Anda pada satu kaum menjadikan Anda tidak berbuat adil. Berbuat adillah, sesungguhnya adil itu lebih dekat pada takwa. Satu. Yang kedua, tidak boleh tidak tertahan atau tidak terhalang kebencian Anda kepada kekafiran kesyirikan untuk berbuat baik kepada mereka, selama mereka tidak memerangi kalian karena agama, dan selama mereka tidak mengusir kalian karena ini dari kampung halaman kalian. Allah katakan, la yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa yukhrijukum min diyarikum an tabaruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak terhalang buat kalian wahai orang mukmin yang benci kepada kekafiran kesyirikan untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka orang kafir, selama mereka tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir dari kampung halaman kalian. Ikhwati billah, adapun menunjukkan wala dan kecintaan kepada orang kafir, ini adalah sifatul munafikin dan sifatnya orang tidak punya iman kepada Allah, Nabi dan kitab yang Allah turunkan. Apa kata Allah? Seandainya walau kanu yu'minuna billah wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya'a. Seandainya mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada kitab yang Allah turunkan, pasti tidak akan menjadikan orang kafir itu sebagai wali-wali mereka, menjadikan kasih sayang, menyayangi mereka, mencintai mereka, meniru mereka, membela mereka, menyanjung mereka, menjadikan mereka sebagai pemimpin, teman dekat, kawan akrab. Enggak. Kenapa? Karena mereka lebih mencintai kekafiran daripada keimanan. Walaupun bahkan ayahnya atau anaknya tidak boleh dijadikan sebagai wali. Perwalian putus karena telah diputus dengan kecintaan mereka pada kekafiran. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa abna'akum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Wahai orang yang beriman, kamu jangan jadikan walaupun itu ayahmu, anakmu menjadi wali-wali kalian karena kecintaan mereka kepada kekafiran dibandingkan dengan iman. Ini pelajaran yang telah sangat gamblang dari Allah SWT, bagaimana mengajarkan akidah, bagaimana mengajarkan muamalah, sehingga jangan dirusak berkaitan dengan ini tatanan agama yang telah gamblang dari Allah dan Rasulnya tersebut. Dan mukminin diajarkan untuk benar-benar bagaimana bersikap senantiasa mengutamakan keridhaan Allah. Jangan mencari muka kepada manusia yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Manil tamasa ridallah bisaqatin nas. Barang siapa mencari ridhonya Allah dan ternyata ada manusia yang marah, radhiyallahu anhu wa arda anhun nas, Allah akan ridha kepada dia dan Allah pun jadikan manusia ridha kepada dia. Tapi waman ini waman iltamasa ridhon nas bisakhatillah, barang siapa mencari ridhonya manusia dengan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sakhitallahu alaihi, Allah akan benci pada orang tersebut, wa ashata alaihin nas, dan Allah akan buat manusia pun benci kepada orang tadi. Ini wasiat Nabi yang Aisyah tuliskan ketika Muawiyah minta dituliskan wasiat Nabi. Jangan cari muka manusia, hanya mencari ridho mereka dengan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan, insyaallah kita anggap cukup sekilas berkaitan dengan bagaimana keyakinan kita tentang Nabiullah Isa dan sikap seorang muslim. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita dan membimbing kita, memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.